seputih apa yang kau damba di cintaku, semurni apa kau cari dari hatiku. Takkan pernah puas apapun yang kau mau dari diriku. Jadi tangis berderai.